Diterabis nih, ratusan jemaah Gereja Yasmin Bogor dan HKBP Bekasi Jumat lalu menggelar ibadah Paskah di depan Istana Negara lantaran tidak bisa beribadah di gerejanya sendiri yang masih disegel pemerintah daerah akibat persoalan IMB. Meski kasusnya telah dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung, mereka kecewa terhadap Presiden SBY selaku pemimpin negara yang terkesan menutup mata terhadap persoalan ini. Apalagi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beribadah. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan rohaniawan Romo Beni Susetio. Romo Beni, bagaimana komentarnya soal ini? Persoalan tentang hukum yang nggak ditegakkan. Harusnya kan keputusan MA apapun harus ditaati demi hukum di negara manapun, gitu loh. Lah problem selama hukum tidak ditegakkan, ya seperti ini. Jadi masalah kita ini memang lemahnya penegakan hukum. Hukum harusnya menjadi acuan dari cara berpikir, bernilai, bertindak, bernalar, berrelasi semua pejabat negara, termasuk di dalamnya wali kota, gitu loh. Kalau bupati dan wali kota itu tidak seperti itu, berarti dia menghindarkan hukum. Nah, jadi hukum harus dijadikan pijakan dong. Nah, ini kan pelecehan terhadap konstitusional. Karena negara ini kan negara hukum. Konstitusi kan, kebebasan dijamin konstitusi. Tapi kan jelas, aturannya kan jelas. Bahwa hukum itu tidak pandang bulu, termasuk di dalamnya. Hormat terhadap hukum itu bagian dari cinta harusnya pejabat daerah ya tunduk dengan hukum, karena itu hukum tertinggi. Kalau Romo Beni melihat, hal apa sebenarnya yang masih menjadi pangkal masalah? Problem kita adalah ketegasan ya. Kalau presidennya tegas, ya harus memerintahkan kan tunduk pada hukum. Pak Norwood kan seperti itu. Ketika membangkang terhadap diskriminasi anak kulit hitam dilarang sekolah, dia perintahkan tentara kan. Nah itu kita butuh itu. MA itu kan keputusan tertinggi, di mana semua pejabat harusnya tunduk pada hukum kan. Nah, tetapi persoalannya kan mengapa hukum itu tidak pernah dijalankan. Ini kan ada persoalan pembangkangan terhadap hukum. Harusnya itu kan keputusan yang mengikat kepada semuanya. Nah kalau hukum harus menjadi panglima cara berpikir bertindak berrelasi warga negara, maka ya hukum harus dijadikan acuan hidup bersama. Problem kita hari-hari ini memang hukum tidak pernah dijalankan. Berarti masalah ketegasan hukum ini tetap masih akan berpresiden buruk untuk kehidupan beragama kedepannya, Romo Beni. Buruk depannya gitu loh. Kalau hukum seperti nggak dijalankan ya kepastian kan mana juga mengenai efeknya pada ekonomi kan, investasi juga ragu-ragu. Maka kita harus mengembalikan kembali hukum menjadi panglima bersama. Bukan persoalan mengenai izin gereja atau izin masjid atau rumah ibadah, bukan persoalan tentang wibawa hukum. Tantangan bagi kita, kalau pemimpin tidak menegakkan hukum ya, kita akan menghadapi persoalan terus-menerus seperti ini, yaitu tidak pernah memutus tali kekerasan. Kalau menurut pandangan Romo Beni sendiri, sejak kapan masalah kebebasan beragama ini semakin sering terjadi di Indonesia? Kalau kita melihat ya sejak mulai reformasi 15 tahun ini kan, sebenarnya dulu sudah lumayan hukum ditegakkan meskipun waktu itu kan dengan tangan besi ya. Tapi ketika proses demokrasi hukum lebih parah lagi, semua kepala daerah tidak mau taat kepada hukum yang tertinggi, ini bahaya bagi kedepannya. Sebenarnya hukum kan nggak harus pembelajaran dong, ketegasan dong. Lantas bagaimana harapan Romo Beni khususnya bagi pemerintahan baru nantinya? Sekarang harapan kepada presiden baru ya, dari DPR yang baru ini, serta pejabat yang baru, kembalilah hukum itu menjadi panglima, bukan hukum tunduk kepada keputusan politik dan kepentingan-kepentingan sesaat. Ya sebenarnya kan perjuangan itu jangan menyerah gitu, karena yang diperjuangkan adalah konstitusi. Nah menegakkan konstitusi itu berarti kita terus-menerus harus tetap setia kepada konstitusi yang harus dijalankan gitu loh. Kita ini bukan persoalan tentang izin atau proses, ini persoalan tentang konstitusi. Nah semua warga negara punya jaminan yang sama, harus ditegakkannya konstitusi. Demikian rohaniawan Romo Beni Susetio, saya Giri Sadewa.